الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، terakhir kita sampai pada ayat yang keberapa? Ketujuh. Saya kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan surat Ra'ala dari At-Tafsir Muyassar. Pada ayat sebelumnya telah disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kemudian beliau mendengar dan menyimak apa yang dibacakan kepada beliau dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan segera berkumat-kamit untuk mengulang-ulang ayat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk segera menghafalnya. Dan pada ayat yang sebelumnya telah disebutkan bahwa Allah tabaraka taala Maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Allah Azza wa Jalla firman, wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra. Wa nuyassiruka lil yusra disebutkan dalam tafsir, wa nuyassiruka dan kami akan memberikan kemudahan kepadamu, lil yusra kepada hal-hal yang mudah, fi jami'i umurika dalam seluruh permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi akan diringankan bebannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Azza wa Jalla akan mengangkat beliau sebagai Rasul, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mendakwahkan Islam ini kepada seluruh umat manusia. Dan itu merupakan beban yang berat, tanggung jawab yang luar biasa besarnya. Ngurusi keluarga saja kadang-kadang seorang subhanallah merasakan berbagai kesulitan, kerepotan, padahal dia hanya menghadapi beberapa orang dari keluarganya, anaknya, istrinya, kerabatnya yang tidak seberapa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghadapi umat secara menyeluruh. Setelah diutusnya sallallahu alaihi wasallam, siapa saja manusia yang hidup di zaman diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, itu menjadi tanggung jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada mereka. Luar biasa berat. Namun Allah Subhanahu wa taala menjamin akan memberikan keringanan dari hal-hal yang berat yang beliau rasakan. Ini menunjukkan bahwa Allah memberi pertolongan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah alaihi wasallam senantiasa bersabar dalam memikul beban dakwah tersebut. Wa min dzalika, dan termasuk di antara kemudahan yang Allah berikan, tasyilu talaqqi a'dha'ir risalah. Memberi kemudahan dalam memikul beban risalah. Dalam menerima beban-beban risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alu dinaka yusran la usra fihi, termasuk di antara bentuk kemudahan di mana Allah jalla wa ala menjadikan agamamu ini mudah. Tidak ada kesulitan padanya. Ini juga termasuk di antara bentuk kemudahan yang Allah azza wa jalla berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jika demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada dia berilah peringatan. Inna fa'ati dzikra, apabila peringatan itu bermanfaat. Maka di sini perintah dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan kebenaran. Mendakwahkan kebenaran itu merupakan bentuk tazkir, mengingatkan kepada umat. Fadzkir, maka berilah peringatan. Disebutkan dalam tafsir, ay fa'id qaumaka ayyuhar rasul, maka berilah nasihat kepada kaummu wahai Rasul. Inna fa'ati dzikra, apabila peringatan itu bermanfaat, maka sampaikanlah nasihat itu kepada kaummu wahai Rasul. Hasba ma yassarnahu laka bima yuha ilaika, sesuai dengan apa yang telah kami mudahkan kepadamu dari wahyu yang diwahyukan kepadamu. Sampaikan. Nah, fadzkir, beri peringatan. Kepada siapa kita wajib untuk memberikan peringatan tersebut? Kata beliau, wahdihim ila ma fihi khairuhum, dan bimbing mereka kepada sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan untuk mereka. Wa khusso bitadzkir man yurja minhu tadzakkur, namun dikhususkan dalam hal memberi peringatan ini kepada orang-orang yang memang diharapkan dia akan mengambil pelajaran, mendapatkan peringatan dari peringatan yang disampaikan kepadanya. Nah, inna fa'ati dzikra, ya, apabila memang peringatan itu bermanfaat. Nah, sampaikan kepada siapa? Umat ini, secara umum. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kan terbagi menjadi dua, ummatul da'wah dan ummatul ijabah. Ummatul da'wah dan ummatul ijabah. Ummatul da'wah, mereka umat yang belum masuk ke dalam Islam, belum menerima Islam, sehingga mereka itu didakwah, disampaikan kepada mereka kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ummatul ijabah dari umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampaikan pula peringatan kepada mereka. Bukan berarti setelah seorang masuk ke dalam Islam kemudian dia tidak lagi mendapatkan peringatan. Nah, tidak demikian. Bahkan kaum mukminin sangat butuh untuk terus dibasahi kalbunya itu dengan azkar, dengan sesuatu yang mengingatkan dia. Nah, kadang-kadang kaum mukmin itu lalai, kadang-kadang kaum mukmin itu terjatuh dalam kesalahan. Sehingga kalau terus diberikan peringatan, itu akan bermanfaat bagi kita. Inna fa'ati zikra, apabila zikra itu bermanfaat. Maka ini menunjukkan bahwa peringatan itu dikhususkan kepada yang diharapkan pada mereka itu ada manfaatnya. Nah, ada pun yang sudah tidak lagi diberikan manfaat, tidak lagi bermanfaat, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala qalbunya untuk berjalan di atas kesesatan, maka tinggalkan. Apabila memberi peringatan itu justru akan memudaratkan kamu, maka tinggalkan. Nah, oleh karena itu harus perhatikan dalam hal ini, seorang jangan terlalu mudah untuk putus asa. Waduh, orang itu tak mempan, sudah tak mempan, sudah saya peringatkan berkali-kali. Subhanallah, mungkin pada saat itu terus beri peringatan, terus sampaikan peringatan. Kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah hari itu, mungkin pada hari yang berikutnya, mungkin hari yang berikutnya. Jangan langsung menyimpulkan, ah ini termasuk orang tidak manfaat dunia peringatan. Jangan. Berusaha. Seorang mendapatkan hidayah itu berbeda-beda keadaannya. Ada yang sekian lama baru pada akhirnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat masuk Islam berbeda-beda. Ada yang awal masuk dalam Islam, ada pula yang nanti belakangan akhir. Nah, seperti Abu Sufyan yang sebelumnya bahkan menjadi salah seorang tokoh dalam memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah beri hidayah pada Fathu Makkah. Beliau masuk ke dalam Islam dan keislaman beliau baik dan ikut serta dalam peperangan-peperangan. Nah, maka teruslah beri peringatan. Inna fa'atu zikra, apabila peringatan itu bermanfaat. Wala tub'id nafsaka fi tadhkiri man la yurithuhu tadhkiru illa utuwan wa nufura. Jangan engkau melelahkan dirimu dalam memberi peringatan orang-orang yang tidak diwarisi peringatan itu, yani tidak bermanfaat baginya peringatan, illa utuwan wa nufura, kecuali yang ada adalah utuh, semakin menjadi-jadi, semakin membangkang, wanufura, dan semakin berlari meninggalkan kebenaran. Nah, jangan kamu melelahkan diri kamu terhadap mereka. Saya zakaru mayyaksha, akan mendapatkan peringatan itu siapa? Man yaksha, orang yang takut, yakni takut kepada Rabb-nya. Ai sayata'ibu alladhi yakhafu rabbahu, akan mendapatkan peringatan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Nah, dan itu kaum mukminin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang disertai dengan pembuktian dalam amalan, amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah takut yang bermanfaat, takut yang sebenarnya. Nah, sebab dari khasyah ini, itu akan menyebabkan dia mendapatkan peringatan, dan itu akan memberikan pengaruh. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Taala mengutus Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa yang Allah sebutkan? La'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Mungkin dia bisa mendapatkan nasihat atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, dia mendapatkan peringatan itu atau dia takut kepada Allah Jalla wa'ala. Namun bagi seorang tidak, la yata'im wa la yakhsha, maka orang seperti ini tidak bermanfaat baginya. Meskipun engkau menyampaikan kepadanya 1001 hujjah, maka dia tidak akan beriman jika Allah Subhanahu wa Taala telah menetapkan dia termasuk di antara orang-orang yang mati di atas kekafiran. Baik, ikhwan, kita sampai pada ayat yang ke 10. Nah, insyaallah berikutnya kita lanjutkan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا وحفظكم الله.